بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد حاضرين رحمني ورحمكم الله جميعا merupakan keyakinan yang telah kita yakini bahwasanya setiap hamba akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan waktu yang telah ditentukan, yang tidak bisa lagi dimajukan dan dimundurkan, yang semuanya manusia lari darinya, namun ketentuan tadi tidak bisa lagi dirubah. Barakallahu fikum. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Dan di sana banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memperingatkan umatnya bahwasanya seseorang ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada bekal yang paling bermanfaat kecuali amal-amal soleh yang dia lakukan di ketika di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, yatba'ul mayyita thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u thnani wa yabqa wahidun fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Akan mengikuti orang yang meninggal, kata Rasulullah SAW, tiga perkara. Yang dua perkara akan kembali, yang satu akan tetap bersamanya. Dia akan diikuti oleh hartanya, keluarganya, dan amalannya. Namun keluarganya dan hartanya kembali dan akan tetap bersamanya amalannya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di generasi terbaik daripada umat ini yaitu sahabat sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, ketika mereka diberikan tawaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terbetik di benak-benak mereka, barakallahu fikum, ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk bisa melaksanakan amal-amalan yang menyebabkan mereka masuk jannah. Mereka tidak meminta perkara-perkara yang menyenangkan mereka di dunia. Bahkan sebaliknya, mereka ketika mendapatkan tawaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ada di benak mereka adalah al-jannah. Kita masih ingat kisah seorang sahabat ketika ditawarkan kepadanya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk meminta kepadanya, maka seorang sahabat ini meminta perkara yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Ketika di malam itu tidur di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, kemudian qada hajat, seorang sahabat pun ikut bangun, kemudian membawa apa yang dibutuhkan oleh Rasulullah SAW ketika qadha hajat. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang sahabat yang telah membantu beliau, menyediakan hajat beliau, apa yang dibutuhkan dalam qadha hajatnya. Rasulullah mengatakan kepadanya, "Salmi, mintalah engkau kepadaku." Kemudian sahabat tersebut mengatakan, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku meminta kepadamu ya Rasulullah untuk menjadi rafiq, temanmu di jannah, menemanimu di dalam jannah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, aw ghaira dzalik. Tidakkah ada permintaan yang lain selain itu? Qala la huwa dzaki ya Rasulullah, huwa dzaka ya Rasulullah. Tidak ada ya Rasulullah, tidak permintaan yang lain kecuali itu. Meminta menjadi pendamping pelayan Rasulullah SAW di dalam jannah. Maka Rasulullah SAW beri memberikan bimbingan kepada untuk memudahkan dia masuk ke dalam jannah. Maka kata Rasulullah SAW, fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Fa'inni, bantulah aku, ala nafsika, untuk menolong dirimu, bikathratis sujud, dengan engkau memperbanyak sujud. Kata para ulama, memperbanyak sujud bukan tiba-tiba sujud, tidak, tetapi kata para ulama, maksud bikathratis sujud, memperbanyak solat-solat sunnah nawafil, solat-solat sunnah. Sehingga berdasarkan hadis ini kata para ulama, sebab terbesar untuk seseorang dimasukkan ke dalam jannah, dari hadis ini kita bagaimana bisa melihat keinginan, kerinduan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in terhadap jannah begitu besar. Padahal barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepadanya dengan tawaran yang umum, salni, mintalah engkau kepadaku. Mau meminta harta benda, mau meminta nam umur panjang dan barokah, mau meminta nam sehat, terpelihara dari berbagai masyakil, perkara-perkara yang menyulitkan di dunia, tetapi yang terbetik di dalam benak sahabat adalah al-jannah. As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta kepadamu menjadi pendampingmu di dalam jannah. Barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk memperbanyak salat sunnah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa perkara yang bisa menyempurnakan pahala salat lima waktu. Di sana kita menyebutkan di antara salah satu yang bisa menyempurnakan pahala salat lima waktu, menjalankan salat rawatib, salat yang mengiringi salat wajib. Yang kata para ulama, salat rawatib ada dua jenis, muakkad dan gairu muakkad. Yang muakkad telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, 12 rakaat sehari semalam. Karena di sana ada sebuah hadis yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu dari sahabat Ummul Mukminin Ramlah bintu Abi Sufyan, Ummu Habibah, yang meriwayatkan, yang mendengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang mendengar dari Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan Anbasah, kemudian yang mendengar dari Anbasah Amr bin Aus, yang mendengar dari Amr bin Aus Nu'man bin Salim, kemudian Nu'man bin Salim meriwayatkan kepada Syu'bah, Syu'bah meriwayatkan kepada Muhammad bin Ja'far Gundar, kemudian Muhammad bin Ja'far meriwayatkan kepada Muhammad bin Bashar Bundar, kemudian Imam Muslim menulisnya di dalam sahihnya. Sehingga kata Imam Muslim rahimahullah, haddathana Muhammad bin Ja'far qala akhbarana Muhammad bin Ja'far qala Imam Muslim rahimahullah haddathana Muhammad bin Bashar qala akhbarana Muhammad bin Ja'far an Syu'bah, an Nu'man bin Salim, an Amr bin Aus, an Anbasah, an Ummi Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan qalat sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yusalli fil yawmi wa layla ithnatay ashrata raq'atan nafilatan ghayral faridah illa banallahu lahu baitan fil jannah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari jalan Muhammad bin Bashar, dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Nu'man bin Salim, dari Amr bin Aus, dari Anbasah, dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummul Mukminin Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan. Kata Ummul Mukminin, saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menegakkan salat dalam sehari semalam, salat sunnah yang bukan salat wajib, sebanyak 12 rakaat setiap hari, tidak lain Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkan sebuah rumah kepada baginya di dalam jannah. Tidaklah seorang muslim menegakkan salat 12 rakaat setiap hari, salat sunnah bukan salat wajib, tidak lain Allah akan membangunkan baginya sebuah jannah, akan membangunkan sebuah rumah di dalam jannah. Barakallahu fikum. Berarti menegakkan, menjaga salat-salat sunnah, yang terlebih khusus di dalam hadis ini salat enam rawatib, termasuk salah satu terbesar untuk masuknya seseorang ke dalam jannah, akan dibangunkan sebuah rumah di dalam jannah. Barakallahu fikum. 12 rakaat tersebut telah kita sebutkan adalah 4 rakaat sebelum duhur. Dengan dilaksanakan 2 rakaat, 2 rakaat. 12 rakaat dan 2 rakaat setelah duhur. 12, 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat setelah isya. Afwan, 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. 2 rakaat sebelum subuh. Kata salah seorang istri Rasulullah SAW yang lain, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW la yadau arba'an qabla dhuhri wa raka'ataini qabla al-ghadah. Dulu Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Naam, barakallahu fikum. Bagaimana dengan sholat sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya? Apakah ada sunnahnya? Naam, ada sunnahnya. Sholat sebelum maghrib, sholat sunnah sebelum maghrib, sholat sunnah sebelum isya, sholat sunnah enam sebelum isya, enam sebelum asar. Namun tergolong ghairu muakkad, tidak dikuatkan sebagaimana yang dikuatkan 12 rakaat tadi. Karena di sana ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Baina kulli adzanaini salatun, baina kulli adzanaini salatun, baina kulli adzanaini salatun." وقال في الثالثة لمن شاء. متفق عليه. Kata Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, beliau mendengar, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, antara baina kulli adzanaini, di antara dua adzan, di antara setiap adzan, di antara setiap dua kali adzan ada salat. Di antara setiap dua adzan ada salat. Di antara setiap dua adzan ada salat. Setelah ketiganya Rasulullah mengatakan liman syaa, bagi siapa yang mau. Qala An-Nawawi rahimahullah fi Riyadhus Shalihin, al-adzanaini al-adzan wal iqamah. Adzan dan iqamah. Jadi setiap antara azan dan iqamat ada salat. Kata Rasulullah, setiap azan dan antara azan dan iqamat ada salat. Setiap antara azan dan iqamat ada salat. Berarti sebelum, setelah, sebelum asyar, sebelum maghrib, sebelum isya, tetap di sana ada salat. Pada ketiga kalinya Rasulullah mengatakan liman syaa, bagi siapa yang mau. Bagi siapa yang menghendaki, laksanakan setiap antara setiap adzan dan iqamah salat. Dulu di zaman Rasulullah SAW ketika adzan maghrib dikumandangkan, tiang-tiang itu penuh. Dengan di belakang-belakang tiang itu penuh. Enam orang-orang yang salat. Dari kalangan para sahabat yang tua. Ketika adzan maghrib dikumandangkan, enam mereka langsung mubadarah. Bersegera berlomba-lomba menuju belakang tiang untuk menegakkan sholat sunnah sebelum maghrib. Sampai-sampai digambarkan oleh seorang sahabat, kalau seandainya ada orang asing masuk ke masjid Rasulullah SAW ketika maghrib setelah azan dikumandangkan, niscaya mereka akan mengira sholat maghrib telah dilaksanakan, karena begitu banyaknya para sahabat yang sholat sebelum maghrib. Barakallahu fikum. Di sana ada beberapa pendapat yang di antara kaum muslimin yang tidak menganggap adanya sholat sunnah sebelum maghrib. Padahal kita tahu dengan hadis Abdullah bin Mughaffal ini, keumuman hadis ini, antara azan dan iqamah ada sholat. Maka demikian pula maghrib. Walaupun salat maghrib kata para ulama memang dilaksanakan lebih segera daripada selasa yang lainnya. Tetapi tetap tidak menghilangkan enam adanya sunnah setelah sebelum maghrib, setelah azan tadi. Barakallahu fikum. Ya, maka oleh karena itu, barakallahu fikum, betapa butuhnya kita untuk menegakkan salat-salat sunnah rawatib ataupun ya, rawatib yang muakkad ataupun ghairu muakkad, untuk kita kembali kepada Allah berbekal dengan itu. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW pernah menyebutkan hadis qudsi yang disebut oleh para ulama dianan termasuk daripada fungsi daripada salat sunnah sebagai penyempurna salat-salat wajib yang rusak, yang kurang pahalanya. Allah mengatakan kepada malaikat ketika itu, "Unduru hal li 'abdi min nawafil." Lihatlah oleh kalian wahai para malaikat, apakah hambaku ini memiliki nawafil, perkara-perkara sunnah, salat-salat sunnah, yukamilu bihal faridah, yang bisa menyempurnakan salat wajib. Di hari kiamat demikian Allah memerintahkan malaikat, kata Rasulullah SAW. Berarti salat-salat sunnah yang kita laksanakan, baik rawatibnya, yang muakkad ataupun ghairu muakkad, atau yang lainnya, salat malam, qiyamul lail, salat witir, salat nam istikharah, salat duha, setelah nam wudu, setelah salat tahiyatul masjid, dan salat-salat sunnah yang lainnya, bahkan salat mutlak, barakallahu fikum. Salat mutlak artinya salat yang tidak terkait dengan waktu tertentu. Kapan kita ingin salat, kita tegakkan salat. Itu yang disebut dengan salat mutlak. Nah, disunnahkan sebanyak-banyaknya salat mutlak. Lebih-lebih di hari Jumat ketika seorang tadkir berdatang berpagi-pagi mendatangi salat, mendatangi masjidul salat Jumat, maka di sini enam waktu yang terbentang untuk memperbanyak salat sunnah sampai datangnya khatib, barakallahu fikum, untuk berkhutbah. Baru habis waktu, barakallahu fikum. Naam. Dua rakaat. Ini semuanya, barakallahu fikum, nantinya akan menjadi penyempurna pahala solat yang lima waktu apabila terdapat kekurangan atau enam rusak atau enam tadi banyak di dalam solat kita tergoda dan terganggu, hilang kehusuan kita dengan bisikan syaitan. Penyempurnanya adalah enam solat sunnah, barakallahu fikum. Di antara solat sunnah dan yang rawatib, enam seperti dua rakaat sebelum subuh, Rasulullah SAW memberikan dorongan yang sangat-sangat kuat, berbeda dengan salat-salat sunnah yang lainnya. Rasulullah mengatakan, "Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat fajr lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana pendapat hadirin sekalian tentang dunia dan seisinya? Keindahannya, kekayaannya. Namun di sisi Rasulullah SAW, beliau menilai enam lebih baik dunia dengan dua rakaat subuh sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam lafaz lain, lahu ma ahabbu ilayya mimma minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat tersebut sungguh lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Sehingga kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada salat sunnah yang paling keras dijaga oleh Rasulullah SAW dibandingkan dengan dua rakaat sebelum fajar ini. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan enam dan melalui istri-istri Rasulullah SAW, dua rakaat subuh tersebut dilaksanakan dengan sangat ringan, tidak memperpanjang sujud, tidak memperpanjang ruku di dalam dua rakaat tersebut. Dilaksanakan dengan ringan, barakallahu fikum. Sampai Aisyah mengatakan, apakah beliau membaca surat Al-Fatihah dan dua rakaat tersebut atau tidak? Begitu ringannya. Dua rakaat subuh dilaksanakan dengan ringan. Rakaat pertama surat apa yang dibaca surat Al-Fatihah? Al-Kafirun. Rakaat yang kedua dibaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Dan tidak ada sunnahnya dalam pelaksanaan dua rakaat subuh ini memperpanjang sujud, memperpanjang ruku, memperpanjang doa, tidak. Bahkan yang sunnah adalah ringan, barakallahu fikum. Dan dua rakaat sebelum subuh tersebut harus dilaksanakan, harus setelah azan, masuk waktu dan azan. Kalau seandainya dia sholat belum masuk waktu, karena azannya belum masuk waktu, nah, maka diulang, barakallahu fikum. Nah, ya, Rasulullah SAW menegakkan sholat sunnah fajar ini setelah dikumandangkan azan. Nah, barakallahu. Banyak riwayat. Nah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana yusalli rak'ataini khafifataini bainan nida'i wal iqamah min salatis subuh. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegakkan salat dua rakaat yang ringan antara azan dan iqamah dari salat subuh. Naam. Ringan, barakallahu fikum. Ringan dan dilaksanakan setelah dikumandangkan azan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Naam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raka'atayni al-fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam dua rakaat fajar qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Dalam surat-surat sunnah yang lainnya nanti tidak ada keterangan surat-surat yang dibaca. Nah, surat ini, surat ini. Nah, tetapi dalam sholat dua rakaat sebelum subuh demikian sampai detik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dua surat yang dibaca dalam dua rakaat tersebut. Nah, dan tentunya secara umum, nah, semua sholat sunnah yang lebih afdal dilaksanakan di rumah. Rasulullah mengatakan afdalus salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Seutama-utama salat seseorang adalah di rumahnya kecuali salat maktubah, salat yang wajib. Jadi kalau seseorang mendapati kesempatan waktu untuk menegakkan salat-salat sunnah, maka laksanakan di rumah sebelum berangkat ke masjid. Dan tentunya nam para takmir masjid memberikan kesempatan kepada jamaahnya yang tinggal di sekitar masjid tersebut untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah di rumahnya rawatib, sehingga mereka mendapatkan pahala sholat sunnah yang lebih afdal tempatnya. Nam barakallahu fikum. Adapun yang jauh, nam kalau seandainya sholat di rumah akan tertinggal takbir bersama imam, maka dia memilih enam sholat takbir bersama imam, sholat wajibnya. Berarti sholat subuh, sholat sunnah dua rakaat sebelum subuhnya di masjid. Barakallahu fikum. Karena enam mengejar fadilah enam di sana sholat wajib takbir bersama imam. Barakallahu fikum. Dan tentunya enam kita untuk mendapatkan taufik bisa melaksanakan sholat-sholat sunnah di rumah, sehingga rumah-rumah kita enam menjadi suasana yang menyenangkan, memberikan ketentangan dan ketentraman kepada pemiliknya, karena kita rajin menegakkan sholat-sholat sunnah di dalam rumah kita. Barakallahu fikum. Seafdal-afdal sholat seseorang di rumahnya kecuali sholat wajib. Sholat wajib kaum laki-laki diwajibkan, barakallahu fikum, sholat berjamaah di masjid di mana azan dikumandangkan. Barakallahu fikum. Tidak ada alasan nam ya bagi kaum laki-laki nam kalau semalam lelah, capek nam untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Nam kecuali kalau sakit, ada hujan deras, ada perkara yang menakutkan nam dan dia tidak bisa dan terhalangi dan berat untuk mendatangi masjid, baru di situ barakallahu fikum dia bisa melaksanakan sholat wajib di rumah. Ketika tidak ada udzur, maka dia diwajibkan untuk mendatangi sholat berjamaah barakallahu fikum. Kemudian di dalam sholat sunnah subuh ini, selain ditentukan bacaannya oleh Rasulullah SAW dan dua rakaat tersebut, nam di sana ada perkara yang disunnahkan, nam ada istilahnya ittija, berbaring dulu setelah melaksanakan dua rakaat fajar di atas lambung yang kanan. Nam dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ketika seorang tahajud, mungkin setengah empat sudah bangun, dia tahajud dua rakaat, enam, kemudian enam, sholat witir menutupnya dengan sholat witir, kemudian enam dia menunggu azan subuh, maka setelah azan dikumandangkan, kemudian sholat sunnah fajar dua rakaat, kemudian disempatkan berbaring dulu di atas lambung yang kanan, kemudian berangkat enam menuju masjid untuk menegakkan sholat subuh. Ini sunnah barakallahu fikum yang tidak ada sunnah ini di dalam sholat sunnah yang lainnya. Jadi ada sunnah berbaring enam di atas lambung kanan setelah melaksanakan sunnah fajar. Demikian kata Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla raka'atil fajr idzaja ala shikkihi al-ayman. Rawahu al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melaksanakan dua rakaat fajar, maka beliau berbaring di atas lambungnya yang kanan. Nah, ini sunnah barakallahu fikum. Siapa yang bisa melaksanakan ini, hidupkan sunnah ini barakallahu fikum. Satu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin kaum muslimin sudah banyak melupakan hal itu. Suatu sunnah apabila kita hidupkan, nam yang mungkin kaum muslimin telah lupa, ya, mayoritas telah melupakan dan tidak melaksanakannya, di sana akan mendapatkan nilai plus menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, lebih-lebih kalau kita memiliki masjid atau rumah yang dekat dengan masjid, nah kita hidupkan barakallahu fikum. Kemudian mendatangi salat subuh dilaksanakan secara berjamaah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal bardaini dakhala al-jannah." Barang siapa yang melaksanakan dua solat yang dingin, maka dia masuk ke dalam jannah. Apa yang dimaksud dengan dua solat yang di dua waktu yang dingin? Kata para ulama, solat asar dan solat subuh. Jadi nam ketika kita merasakan dinginnya solat subuh, bangun pun nam malas, nam berat barakallahu fikum untuk berwudu, nam untuk mendatangi solat jamaah, maka di situ nam perlu kita mengingat pahala-pahala seperti ini supaya membangkitkan gairah kita barakallahu fikum melawan kemalasan-kemalasan. Dan barakallahu fikum, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam banyak menganjurkan jangan sampai nam solat berjamaah dalam solat subuh ditinggalkan barakallahu fikum. Bukan hanya hadis ini, banyak daripada anjuran Rasulullah SAW nam menganjurkan untuk mendatangi solat subuh secara berjamaah barakallahu fikum. Karena dua solat nam ada di antara dua solat yang sangat berat kepada orang-orang munafik adalah nam mendatangi solat isya secara berjamaah dan mendatangi solat subuh barakallahu fikum secara jamaah. Maka oleh karena itu nam kita mengingat akan bekal-bekal kita yang akan kita bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap pahala-pahala solat sunnah kita menjadi sempurna dan ketika kita gabungkan dengan amalan-amalan solat yang mengiringi solat wajib tersebut, belum kita melihat bagaimana langkah kita berjalan enam dari rumah ke masjid, satu langkah mengangkat derajat kita, satu langkah menghapuskan dosa kita, berapa langkah dari rumah-rumah kita menuju masjid enam, ya, ini juga akan kita dapatkan, akan raih sebagai penyempurna pahala solat lima waktu kita. masuk ke dalam masjid. Ketika mendapatkan waktu yang masih panjang, dia tegakkan salat tahiyatul masjid. Nah, ya Rasulullah mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka' rak'atain." Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka tidak boleh duduk terlebih dahulu sebelum dia melaksanakan dua rakaat. Nah, ketika dia masuk ke dalam masjid, belum salat sunnah subuh, belum tahiyatul masjid, belum salat sunnah sebelum wudu, setelah wudu. Nah, karena salat sunnah setelah wudu pernah dijalankan oleh sahabat Bilal. Sahabat Bilal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya Bilal ini terdengar suara terompahnya di dalam surga. Suara hentakan sandalnya terdengar di dalam surga. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Amal apa yang kau lakukan wahai Bilal sehingga aku mendengar hentakan sandalmu terompahmu dalam surga?" Nah, maka kata beliau, yang tadi jawabannya, "Maka tidaklah saya berwudu kecuali saya menegakkan salat sunnah dengan wudu tersebut." Sehingga kata para ulama, inilah yang disilakan dengan salat sunnah setelah wudu. Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau seseorang masuk ke dalam masjid sebelum subuh, belum saya tahiyatul masjid, belum salat sunnah sebelum wudu, belum tahiyatul masjid, maka di sini para ulama menganjurkan memilih di antara satu salat yang paling tinggi derajatnya barakallahu fikum, yaitu salat dua rakaat sebelum subuh dia niatkan ketika itu. Kalau memang hanya mendapatkan waktu cuma dua rakaat saja. Nah, karena dua rakaat sebelum subuh tersebut tadi kita telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mencintai keduanya daripada dunia dan isinya barakallahu fikum. Dan merupakan salat sunnah yang paling dijaga Rasulullah SAW, hatta dalam Rasulullah SAW dalam perjalanan sekalipun. Dalam perjalanan sekalipun Rasul tetap menjaga dua rakaat subuh ini dengan witir, tetap baru wukuf. Sementara kalau dalam salat sunat yang lainnya salat rawatib, ketika kita menjama antara duhur dan asar, rawatibnya gugur barakallahu fikum. Ketika menjama salat maghrib dan isya, maka salat sunahnya gugur barakallahu fikum. Adapun salat dua rakaat sebelum subuh, senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaganya. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita sekalian untuk memperbanyak bekal menghadap Allah dengan banyak menjalankan salat-salat sunnah barakallahu fikum yang lebih tinggi, 6 salat malam, rawatib dan salat-salat sunnah yang lainnya yang telah dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.